termasuk cara yang paling efektif untuk menanggulangi penyebaran itu adalah dengan kita mengisolasi diri kita. Ya, maka yang di asrama tetap di asrama, jangan keluar. Dan ini adalah sesungguhnya merupakan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para pendahulu kita salafus saleh, para ulama kita juga. Ya, seperti yang Nabi sebutkan bahwa bila mana wabah di suatu tempat, ya, kita tidak boleh datang ke tempat itu dan yang di tempat itu tidak boleh keluar. Ini cara yang diajarkan Nabi kita supaya penyebaran wabah tidak pesat dan lambat laun sedikit demi sedikit akan hilang.